terima di hatiku. Mungkin tak aku mampu untuk meraihmu. Kau seperti bidadari, tetaplah kau di sini. Karena dirimu aku menunggu, karena belai kasihmu di pelukmu, di sentuhmu.